بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir kita selesai dari ayat yang ke-57. Kita masuk pada ayat yang ke-58. قال الله تبارك وتعالى وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ini ayat yang ke-58. Ayat yang selanjutnya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in qulna dukhulu hadhihi al-qaryah, dan ingatlah ketika kami mengatakan udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah ke negeri ini. Sebagian ahli tafsir menyatakan negeri ini adalah Baitul Maqdis. Allah masih mengingatkan kepada Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyatakan, dan ingatlah ketika kami mengatakan masuklah kalian ke negeri ini, ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada, dan makanlah kalian dari rizki yang keluar di negeri tersebut. Haitsu syi'tum raghada, makanlah kalian rizki yang banyak, yang enak, yang ada di negeri tersebut. Haitsu syi'tum, dimanapun posisi kalian. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah atau masukilah pintu gerbangnya dengan keadaan sujud, yaitu dengan tunduk, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan merendahkan diri, dengan khudu, dengan tunduk. Wa qulu hittah, dan katakanlah oleh kalian hittah, yaitu ampunilah dosa kami. Naghfir lakum khotoyakum, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan mengganti atau menambah, kami akan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Kami akan menambah kebaikan kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Dan orang-orang yang zalim, mereka mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka mengganti ucapan yang Allah perintahkan dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Allah suruh mengatakan apa? Hittah. Hittatun, yaitu ampunilah dosa-dosa kami. Allah memerintahkan agar masuk ke negeri tersebut dengan tunduk, merendahkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Mereka disuruh mengatakan hittatun, akan tetapi mereka mengganti ucapan tersebut dengan ucapan yang lain sebagai olok-olok, ngejek, menghinakan atau merendahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ganti dengan hintoh. Mereka ganti dengan hintoh, gandum, atau mereka ganti dengan habbatun fi sya'ir. Maka karena perbuatan mereka yang melampaui batas, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama', maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim rijzam minas sama', azab dari langit. Bima kanu yafsukun, karena sebab perbuatan fasik mereka, Allah turunkan azab dari langit. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. Wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim ba'da ma'siyatihim iyyahu. Dan ini juga adalah termasuk dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka bermaksiat, Allah masih memberikan nikmatnya, anugerahnya kepada Bani Israel. Fa'amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum izzan wa watanan wa maskanan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk suatu negeri, untuk masuk ke dalam suatu negeri yang di negeri tersebut mereka menjadi orang yang memiliki izz, kemuliaan, memiliki waton, memiliki negeri atau wilayah, pemaskanan, dan memiliki tempat tinggal. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri tersebut. Sebagian para ahli tafsir menyatakan tempat tersebut atau negeri tersebut adalah Baitul Maqdis. Wa yahsulu lahum fiha rizqur ragad, dan di tempat tersebut mereka mendapatkan rizki yang lapang, rizki yang luas. Allah mudahkan rizki bagi mereka. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhi khadi'ina lillahi fihi bil fi'l. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar posisi masuk ke negeri tersebut adalah dalam keadaan khadi'ina lillah, dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk mempraktekannya dengan perbuatan sebagai sikap tunduk kepada Allah. Bagaimana perbuatan yang Allah perintahkan kepada mereka? Wa huwa dukhulul bab sujjada, yaitu mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam pintu gerbang tersebut dalam keadaan sujjada ay khadi'ina dhalilin, yaitu dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Allah perintahkan dengan na'am hazal fi'al, dengan bentuk seperti ini, masuk ke negeri tersebut dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Wabil qaul, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada mereka ketika masuk ke tempat tersebut juga mengucapkan, wahuwa an yakul hittatun, yaitu agar mereka mengucapkan hittatun ay an yahutta anhum khotoyahum bisu'alihim iyyahu magfiratah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka ya. Nah, karena mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan hittah, itu ampunilah, hapuslah dosa kami. Nagfir lakum khotoyakum, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bisu'alikumul magfirata, karena permintaan kalian kepada Allah agar diberikan magfirah. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan tambahan kebaikan kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan, bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka. Ay jazaan ajilan wa ajilan, yaitu Allah akan memberikan balasan pahala ajilan wa ajilan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Bani Israel tidak mengindahkan, atau sebagian mereka tidak mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat selanjutnya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka orang-orang yang zalim mengganti ucapan yang Allah perintahkan dengan ucapan yang tidak diperintahkan. Ay fabaddalal ladzina zalamu minhum, itu sebagian atau orang-orang yang zalim dari mereka mengganti ucapan yang Allah perintahkan. Walam yakul fabaddalu, dalam ayat ini Allah tidak berfirman fabaddalu dan mereka mengganti, tidak, tetapi Allah mengatakan fabaddalal ladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim mengganti. Allah tidak mengatakan mereka mengganti semua, fabaddalu, mereka semua mengganti, tidak. Li'annahum, karena lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semua mereka mengganti ucapan ini, hanya orang-orang yang zalim. Qaulan ghairul ladzi qila lahum, orang yang zalim mengganti ucapan dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faqalu baddal hittah habbatun fi hintah. Maka mereka mengatakan sebagai ganti hittatun, mereka mengatakan habbatun fi hintah, biji dalam gandum. Nah, atau hintatun, gandum. Disuruh mengatakan hittatun, mengganti dengan hintatun atau habbatun fi hintah. Diperintahkan untuk mengatakan hapuslah dosa-dosa kami, tetapi mengganti dengan ucapan gandum atau biji gandum. Ya. Ini orang-orang yang zalim dari mereka, ya, melakukan olok-olok, ya, dan menghinakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istihanatan bi amrillah, merendahkan perintah Allah. Mereka mengganti ucapan hittatun dengan hintatun karena merendahkan perintah Allah. Wastihza'an, dan karena ingin mengolok-olok, ingin ngecek. Wa idza baddalul qaula, maka apabila mereka mengganti ucapan yang diperintahkan kepada mereka dengan ucapan yang tidak diperintahkan, ma'akhifatihi, padahal ucapan itu ringan, ya, apa susahnya ngomong hittatun, nah, akan tetapi mereka ganti, padahal ringan untuk mengucapkan hittatun, maka ketika ucapan yang ringan ini saja, ya, mereka ganti, fatabdiluhum lil fi'li mim babi aula wa ahra, maka, ya, perintah yang berupa perbuatan maka sangat mungkin untuk mereka ganti, ya, sangat mungkin untuk mereka ganti, ya, ucapan saja yang ringan, ucapkan hittatun, yaitu hapuslah dosa kami, mereka mengganti, atau sebagian mereka yaitu orang-orang yang zalim mengganti hintatun, gandum. Ucapan yang ringan hittatun saja diganti dengan hintatun atau habbatun fi hintah, ya, maka kalau perintahnya berupa perbuatan, ya, sangat memungkinkan untuk mereka ganti juga. Ya. Kalau yang ringan saja ini ucapan diganti, maka perbuatan apalagi? Ya. Apa perbuatan tersebut? Allah memerintahkan kepada mereka. Kalau ucapan tadi hittatun. Kalau perbuatan, Allah memerintahkan kepada mereka untuk apa? Masuk dalam keadaan sujada, yaitu merunduk ataupun merendahkan diri, tunduk. Ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperintahkan, masuk dalam keadaan sujada. Nah, merendahkan diri, tunduk. Ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka mengganti perbuatan ini, mengganti perintah ini. Walihada, oleh karena ini, dakhalu yazhafun ala adbarihim. Oleh karena itu mereka masuk, ya, ke dalam negeri tersebut, ya, dalam keadaan yazhafun, dalam keadaan merangkak mundur. Ya. Dalam rangka apa? Istihanatan bi amrillah. Merendahkan perintah Allah. Allah mengatakan agar masuk dalam keadaan khudu, sujadan. Bagian mengatakan tafsirnya rukaan, dalam keadaan ruku masuknya, tunduk kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Akan tetapi mereka rubah. Mereka masuk dalam keadaan merangkak mundur. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nah, ucapan yang ringan saja tadi diganti, ya, apalagi perbuatan. Wala makana hadha at-tughyan akbaru sababin au akbaru sababin li wuqu'i 'uqubatillahi bihim, maka ketika tughyan, perbuatan melampaui batas ini, adalah sebab yang terbesar atau sebab yang paling besar mereka mendapatkan hukuman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebab inilah, ya, mengganti ucapan, mengganti perintah yang berupa perbuatan, ya, mereka ganti. Maka ini menjadi sebab turunnya azab Allah, hukuman Allah kepada mereka. Faqal, maka Allah berfirman, fa'anzalna ala alladhina zolamu minhum. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim dari mereka, rijzan, ay azaban, yaitu kami turunkan azab kepada mereka, minas sama, azab dari langit, bisababi fiskihim wabagihim, karena sebab kefasikan mereka dan karena sebab perbuatan mereka yang melampaui batas. Nah, ini akibat tidak mengindahkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab dari langit. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal subhanallah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, nikmat dan berbagai macam rizki kepada Bani Israel, ya. Nah, akan tetapi sebagian mereka, yaitu orang-orang yang zalim dari mereka, tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya. Bahkan sengaja menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka merendahkan dan menghinakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dari ayat yang ke 58 dan 59. Kita lanjutkan pada ayat yang ke 60. Qala ta'ala, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ketika ada, ingatlah, ingatlah oleh kalian ketika Musa alaihissalatu wassalam meminta air untuk kaumnya. Fakulna, maka kami katakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, idrib bi'asokal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Fan fajarat min husnata ashrata aina, maka terpancarlah, ya, keluarlah dari batu tersebut 12 mata air. Keluar 12 mata air dari batu tersebut yang dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam. Qad alima kullu unasin mashrubahum. Dan sungguh setiap kabilah, setiap kabilah atau setiap suku, dan ketika itu Bani Israel ada 12 kabilah, ya, sehingga ketika dipukul batu tersebut yang keluar juga 12 mata air, agar supaya masing-masing kabilah minum dari satu mata air. Qad alima kullu unasi mashrubahum, dan sungguh setiap kabilah mereka telah mengetahui tempat minumnya. Kabilah ini di sini, kabilah ini di situ, ya. Mereka telah mengetahui sehingga tidak terjadi desak-desakan, ya. Mereka minum dengan tenang, ya, tanpa risau, ya, tanpa berdesak-desakan. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Allah ingatkan dengan nikmat ini, ya. ketika haus tidak ada air, ya, tidak ada hujan dan seterusnya. Nah, maka Musa alaihissalatu wassalam berdoa meminta air kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya. Dan keluarlah 12 mata air dari batu yang dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Bani Israel yang berjumlah 12 kabilah tersebut minum dari mata air tersebut. Kulu washrobu mir rizqillah. Kemudian Allah mengatakan, makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini mufsidin, dalam keadaan berbuat kerusakan. Itu janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ya, makanlah dan minumlah, ya, dari rizki Allah yang halal. Ya, dan jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qala Syekh rahimahullahu taala, kalimat istasqa, istasqa ai talaba lahum ma'an yashrabuna minhu, artinya adalah meminta air untuk mereka, untuk kaumnya, agar mereka bisa minum dari air tersebut. Istasqa yastasqi istisqaan, sehingga ada istilah salat istisqa, salat minta hujan, minta air, ya. dari kata ini istasqa. Nah, istisqa dari istasqa yastasqi istisqaan. Kemudian faqulna drib bi'asakal hajar, maka kami katakan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Imma hajarun maksusun maklumun indah, batu di sini bisa jadi batu yang khusus yang diketahui oleh Musa. Wa imma ismu jinsin, atau batu di sini adalah nama jenis, artinya batu mana saja. Fan fajarat min husnata ashrata aina, maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa qabailu bani Israel isnata ashrata qabilatan, dan ketika itu kabilah-kabilah bani Israel ada 12 kabilah, ada 12 suku. Qad alima kullu unasin minhum, qad alima kullu unasin, dan setiap kabilah, setiap suku minhum dari mereka telah mengetahui masyrobahum, tempat minumnya, ay mahallahum, tempat minumnya masing-masing, alladzi yashrabu yashrabuna alaihi min hadhil ayun, yang mereka minum di tempat minum tersebut dari mata air, mata air tersebut. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dho, sehingga sebagian mereka tidak berdesak-desakan dengan sebagian yang lain, karena setiap kabilah sudah sendiri mata airnya, ya. Nah, tidak berdesak-desakan. Bal yashrabunahu mutahanniina la mutakaddirin, bahkan mereka minum dengan tenang, menikmati, ya. La mutakaddirin, tidak dengan risau, tidak dengan gelisah takut enggak kebagian, tidak, ya. Tapi dengan tenang. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, kulu washrabu mir rizqillah, makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Ai alladzi atakum, yaitu dari rizki Allah yang Allah berikan kepada kalian, min ghairi sa'yin wala ta'bin, tanpa berusaha keras dan tanpa mendapatkannya tanpa usaha dan tanpa capek. Minumlah, makanlah dan minumlah dari rizki Allah yang Allah berikan kepada kalian, yang kalian dapatkan tanpa usaha keras, ya, tanpa usaha dan tanpa ta'ab, tanpa lelah. Keluar air langsung, tinggal minum, ya, tanpa usaha keras buat sumur lah dan lain sebagainya, ya, tanpa lelah untuk mendapatkannya. makanlah dan minumlah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Itu janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Aitakharrabu ala wajil ifsad. Janganlah kalian menjelajah bumi ini dalam keadaan berbuat kerusakan. Nah, selesai dari tafsir ayat yang ke-60. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Berapa? Jam 7. Baik. Kita skor dengan azan dulu ya. Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-61. Afdal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-61. Qala Allah Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum waduribat 'alayhim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ikultum," dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin." Wahai Musa, kami tidak sabar. Kami enggak tahan dengan satu jenis makanan saja. Apa makanan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel? Ayat yang sebelumnya, al-manna dan salwa. Nah, al-manna ya, sejenis cairan sejenis madu dalam satu tafsir. Ada juga yang mengatakan rizki yang baik yang didapati tanpa lelah, yang didapatkan tanpa capek. Ini man. Sedangkan salwa adalah burung kecil yang dagingnya enak. Bani Israel tidak tahan, tidak sabar dengan makanan ini. Tidak sabar dengan satu jenis makanan ini saja. Pengennya gonta-ganti. Nah, maka Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Fad'u lana rabbak." Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu, wahai Musa. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Berdoalah kepada Allah untuk kami, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa, agar Rabbmu atau agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kami apa yang tumbuh dari bumi, apa yang keluar dari bumi. Min bakliha, yaitu berupa bakal, sayur mayurnya. Itu berdoa kepada Allah agar kami diberikan sayur mayur. Wa kithaiha, dan agar kami juga diberi timun. Wa fumiha, dan juga bawang putih. Wa adasiha, dan kacang-kacangan. Wa basaliha, dan juga bawang merah. Nah, ini yang mereka inginkan. Mereka enggak sabar dengan nikmat rizki yang berupa al-manna wa salwa. Maka mereka meminta kepada Musa agar berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang berupa sayur mayur, timun, bawang putih, kacang-kacangan, bawang merah, dan seterusnya. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian mau mengambil yang rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Apakah kalian mau mengambil yang rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Yaitu mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah. Apakah kalian mau mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Yang baik apa? Al-manna wa salwa. Ini yang lebih baik yang Allah anugerahkan kepada mereka, tapi mereka ingin menggantinya dengan yang lebih rendah. Maka dikatakan kepada mereka, ihbitu misra, ihbitu misra. Nah, itu masuklah kalian ke suatu negeri, datanglah ke suatu negeri. Fa innalakum masaltum, maka niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Artinya, bawang putih, bawang merah, timun, sayur mayur, itu ada di berbagai macam negeri. Ya. Di negeri kita ada? Ada. Nah, dan di negeri-negeri lain. Ya. Nah, silakan kalian pergi ke negeri-negeri. Ya. Ke kota dan seterusnya. Fa'innalakum masa'altum, maka niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian minta, yaitu tadi sayur mayur, khiyar, saum, kacang-kacangan, basol, bawang, dan seterusnya. Nah, barang-barang seperti ini di setiap tempat ada, bisa kalian dapatkan. Sedangkan al-manna wa salwa ini khusus untuk kalian, adanya di negeri ini. Paham ya? Akan tetapi mereka ingin mengganti yang baik dengan yang lebih rendah. Nah, malah pengen barang-barang tadi. Padahal barang-barang ini di negeri-negeri manapun ada. Mudah didapatkan. Nah, adapun al-manna wa salwa adalah rizki karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari karunia yang paling baik. Maka karena apa yang mereka lakukan ini, ya, maka Allah mengatakan waduribat alaihimu zillatu wal maskanah, maka dicampakkan kepada mereka zillah, kehinaan, wal maskanah, dan dicampakkan kepada mereka kefakiran, kemiskinan. Wabau bighadabin minallah, dan mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan perbuatan yang demikian itu atau yang demikian itu adalah karena sebab kedurhakaan mereka dan juga karena perbuatan mereka yang melampaui batas. mereka ditimpikan zillah, kehinaan, kefakiran, kemiskinan, mereka mendapatkan murka dari Allah, ya, karena mereka durhaka dan juga melampaui batas. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Maknanya, makna ayat di atas kata Syekh, "Wadhkuru idh qultum li Musa." Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Ala wajhi tamallul li ni'amillahi wal ihtikari laha." Ketika kalian mengatakan kepada Musa, "Na'am, karena merasa bosan dengan nikmat-nikmat Allah dan juga karena ingin merendahkan, meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala," mereka berkata dengan ucapan yang menunjukkan bosan dengan nikmat Allah, ya. Subhanallah. Ini faedah bagi kita agar kita tidak bosan, ya. Naam, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bani Israel bosan ini dengan nikmat. Naam, ini sehingga berkata kepada Musa, ya, "Na'am," dengan suatu perkataan yang menunjukkan rasa bosan dengan nikmat Allah dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan tersebut? Yaitu lan nasbiru ala tu'amin wahid. Kami enggak sabar, enggak tahan dengan satu jenis makanan. Ay jinsin minat ta'am, satu jenis makanan saja. Wa in kana kama taqaddama anwa'an. Walaupun pada hakikatnya telah berlalu beberapa jenis yang Allah berikan kepada mereka, ya, alman wasalwa. Lakinnaha la tataghayyar, akan tetapi nikmat tersebut tidak berubah-ubah, ya. Artinya tidak gonta-ganti makanannya. Maka fad'u lana rabbaka, maka berdoalah untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa, yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha, agar mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan dari bumi, min baqliha, ya, di antaranya sayur-mayur, aina batuha alladhi laisa bisyajarin yaqumu ala sakihi. Baqal adalah pohon-pohonan atau tumbuhan, ya, bukan pohon, tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kokoh. Nah, kalau pohon kan batangnya kokoh. Kalau ini, kalau bakel, tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kokoh, berarti sayur mayur. Atau naam, tanaman yang tidak berbatang kokoh. Wa kisaiha, dan juga seperti timun. Wa huwal khiyar, khiyar, timun. Khiyarun. Wa fumiha, ay saumiha, dan juga bawang putih yaitu saum. Wal adas wal basal ma'ruf, sedangkan kacang-kacangan, adas, kacang adas dan juga basol, bawang merah, ma'ruf, ini ma'ruf. Qala lahu Musa, maka Musa berkata kepada mereka, ketika mereka mengatakan ini kepada Musa, maka Musa menjawab, atastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian ingin mengambil yang lebih rendah? Wahwal at'imatul madhkuratu, yaitu makanan-makanan yang disebut tadi. Billadhi huwa khair, sebagai pengganti yang lebih baik, ya, sebagai pengganti dari yang lebih baik. Wahwal manna wasalwa, yaitu makanan al-manna dan salwa. Fahadha ghairu laikin bikum, maka ini tidak layak bagi kalian, tidak pantas bagi kalian untuk mengatakan ucapan ini. Fa'ina hadhil at'imatul lati talabtum, sesungguhnya makanan-makanan yang kalian minta ini, ya, dari sayur mayur, kemudian bawang putih, bawang merah, kacang dan seterusnya, makanan-makanan yang kalian minta ini, ayu misrin habattumuhu wajadtumuha, kota manapun, negeri manapun yang kalian masuk ke dalamnya, kalian akan mendapatinya. Wa amma ta'amukum alladhi manallahu bihi alaikum, adapun makanan kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu manna dan salwa, fahuwa khairul at'imati wa asyrafiha, maka itu adalah makanan yang paling baik dan paling mulia. Fa kaifa tatlubuna bihi badala, maka bagaimana kalian minta ganti? ya, minta ganti makanan na'am yang lebih baik dengan yang lebih jelek. Mengganti makanan yang lebih baik dengan yang lebih rendah. Nah. Wala makana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi. Maka ketika apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan sedikitnya kesabaran mereka dan menunjukkan bahwasanya mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan meremehkan nikmat-nikmat Allah, maka jazahum min jinsi amalihim, maka Allah membalas mereka sesuai dengan jenis amalannya, sesuai dengan perbuatan mereka. Karena mereka enggak sabar dan juga merendahkan nikmat Allah, merendahkan karunia Allah, perintah Allah, maka Allah balas mereka dengan balasan yang sesuai dengan amalan mereka, perbuatan mereka. Faqal, maka Allah berfirman, waduribat alaihimul dhillah, maka dicampakkan kepada mereka kehinaan. Allati tusyahad ala dhahiri abnanihim, yang kehinaan tersebut nampak pada badan mereka, terlihat pada badan mereka bahwasanya mereka hina. Wal maskanah, dan ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Bikulubihim, kemiskinan dalam hati-hati mereka. Falam takun anfusuhum azizah, dan tidaklah diri-diri mereka mulia, tidak, tetapi hina. Walalahum himamun aliyah, dan mereka tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Bal anfusuhum anfusun muhina, akan tetapi jiwa mereka adalah jiwa yang hina, rendah, ya, jiwa yang rendah. Wahimamuhum ardal himam, dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling rendah, cita-cita yang paling jelek. Nah, sudah diberi yang lebih baik, malah mau yang lebih rendah dari itu. Waba'u bighadabi minallah, maka mereka mendapatkan murka dari Allah. Ai lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sakhatihi alaihim. Nah, yaitu tidaklah ghanimah yang mereka bawa kecuali murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi'satil ghanimah ghanimatuhum, maka sejelek-jelek ghanimah adalah ghanimah yang mereka dapatkan, itu murka Allah. Wabi'satil halah halatuhum, dan sejelek-jelek kondisi adalah kondisi mereka. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabu, dan yang demikian itu yang mereka berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang dengannya mereka berhak mendapatkan murka dari Allah. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah ad-dalati 'alal haqqil muwaddihati lahum, ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebenaran, yang menjelaskan kepada mereka. Falamma kafaru biha, maka ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, aqabahum bighadabihi alaihim, maka Allah hukum mereka dengan murkanya. Wa bima kanu wayaqtulun wayaqtulunan nabiyina bighairil haqq, dan juga karena sebab perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Wa kaunuhu bighairil haqq, firman Allah Subhanahu wa taala bighairil haq, tanpa hak, ziyadah syana'ah, ini tambahan kekejian, bukan maknanya membunuh nabi tanpa hak berarti ada yang membunuh nabi dengan hak, tidak bukan makna seperti itu, maknanya bukan seperti itu, akan tetapi apa, ini ziyadah syana'ah, ini tambahan syana'ah, kekejian mereka, artinya perbuatan mereka memburu para nabi ya itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Wa illa fa minal ma'lum anna qatlan nabi la yakunu bihaq. Dan termasuk perkara yang maklum diketahui bahwasanya membunuh para nabi tidak ada yang dilakukan dengan hak, atau tidak ada yang benar. Tidak ada ceritanya membunuh Nabi itu benar. Sehingga makna mereka membunuh para Nabi tanpa hak, bukan berarti di sana ada yang membunuh Nabi dengan hak. Nah, bukan. Tetapi kalimat tanpa hak adalah sebagai tambahan syana'ah, sebagai bentuk tambahan kekejian mereka. Ya, sifat yang menjelaskan kekejian mereka. Bahwasanya perbuatan mereka membunuh para nabi itu adalah perbuatan yang ghairul haq, yang tidak benar. Lakin li'alla yadhun aw li'alla yadhunnu jahluhum wa adamu ilmihim, akan tetapi dikatakan bi ghairil haq wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haq, agar supaya tidak diduga bahwasanya mereka bodoh atau mereka enggak punya ilmu. Taib, agar supaya tidak diduga mereka bodoh atau tidak memiliki ilmu. Mereka tidak bodoh, ya. Dan mereka memiliki ilmu. Nah. Taib. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka sesat di atas ilmu. Sesat di atas pengetahuan. Zalika bima asau, yang demikian itu karena kedurhakaan mereka. Bi'anir takabu ma'asillah, karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ala ibadillah, melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah. Fa'innal ma'asi yajurru ba'duha ba'du. Ini faedah ini. Sesungguhnya kemaksiatan itu, ya, itu sebagiannya menarik kepada sebagian yang lain. Kemaksiatan-kemaksiatan sebagiannya itu menarik kepada kemaksiatan yang lainnya. Nah, satu kemaksiatan dia lakukan, ya, nah lambat laun akan menarik kemaksiatan yang lainnya. Sampai yang tadinya maksiatnya kecil, nah karena menarik kemaksiatan yang lainnya, akhirnya menarik kemaksiatan yang lebih besar. Fal ghaflatu yansha'u anha dhanbu saghir. Kelalaian, nah, yansha'u anha adhanbu saghir. Kelalaian. Karena kelalaian muncullah dosa kecil. Karena kelalaian muncullah dosa kecil. Tsumma yansha'u anhu adhanbul kabir. Kemudian dari dosa kecil ini muncullah, ya, dosa yang besar. Nah, thumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufur wa ghairi dzalik. Kemudian muncul dari dosa besar tersebut berbagai macam kebid'ahan dan kekufuran. Ya. Dan selain itu. Nah, awalnya apa? Bermudah-mudahan dalam dosa kecil. Nah, al ma'asi yajurru ba'dhuha ba'dha. Kemaksiatan itu sebagiannya menarik sebagian yang lainnya. Nah, kemaksiatan satu demi satu dilakukan, ya. Nah, kemudian masuk dosa besar, kemudian setelah masuk dosa besar muncullah kebid'ahan-kebid'ahan dan kekufuran. Nas'alullah salama wal afiyah. Fa nas'alullah al afiyata min kulli bala, maka kita meminta keselamatan kepada Allah dari setiap bala musibah. Dan demikianlah Bani Israel. Ya. Nah, Allah gambarkan. Ya. Tadinya berupa pelanggaran yang kecil. Nah, ya, pelanggaran yang kecil, meremehkan nikmat, merendahkan perintah Allah. Nah, ya, hitotun diganti hentoh, ya, dan lain sebagainya, sampai kepada melakukan pelanggaran yang besar, membunuh para nabi. Ya, dan yang lainnya, mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah dan seterusnya. Baik, masih tersisa penjelasan tentang ayat di atas, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.